Kemanakah akan ku bawa luka-luka di dalam jiwa? Dunia bagai gulita setelah ku cinta. Kemanakah akan ku cari pelipula rasa nubari? Seakan dunia ini tiada berpenghuni. Kemanakah akan ku cari? Tinggalkan.